الله وبركاته. جمجم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita bahas masalah pendidikan anak, ternyata dimulai dari pemilihan ibunya, yaitu fadfar bidatid din taribat yadak. Dan juga setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika jima', Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Bismillah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami. Sehingga kalau diberi rizki seorang anak dengan jima' tersebut, maka kata Nabi, lam tadurrahu syaitanun abadan. Enggak akan dirusak, enggak akan bisa dirusak oleh syaitan selama-lamanya. Dan itu fi sahihain, dalam dua kitab sahih. Demikian pula ketika sudah lahir, maka fi yaumi sabi'ihi, di hari ketujuhnya, di akikahi. Karena akikah juga akan mendukung pendidikan anak, karena dikatakan murtahanun bi'aqiqatihi, ditebus dengan akikahnya. Maka akikah menjadikan anak tadi barakah. Kalau anak tadi penuh berkah, maka akan mudah dididik. Dan termasuk juga akikah, kata penulis, akan menguatkan dia dan melindungi dia dari syaitan. Demikian pula setelah itu dibesarkan dengan kata-kata yang baik, dibesarkan dengan kebiasaan yang baik, sampai dalam masalah makan diajarkan untuk mengingatkan mereka, ya gulam, sembillah, sebut nama Allah, wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu, diajarkan untuk makan dengan tangan kanan sejak kecil. Karena ini pembiasaan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat darimu. Demikian pula ketika beranjak berumur 7 tahun sudah mulai disuruh sholat. Walaupun sebelum itu tidak mengapa untuk ikut sholat di rumah. Karena kalau di masjid khawatir akan mengganggu yang lain, karena dia belum mumayyiz. Tapi kalau di rumah biarkan. Ngikut di sebelahnya, ngikut gerakan-gerakan abinya, ngikut gerakan-gerakan uminya. Tetapi ketika umur 7 tahun, Rasulullah SAW mengajarkan untuk mendidik mereka salat. Muru abna'akum wahum abna'u sab'i sinin. Maka maqala Rasulullah SAW. Perintahkan anak-anakmu untuk salat dan mereka dalam keadaan berumur 7 tahun. Wadribuhum. Dan pukullah mereka. Dalam keadaan mereka berumur 10 tahun. Jadi disuruh sabar sampai 3 tahun. Jangan main pukul, biarkan saja. Sampai 10 tahun, mulai. Kalau tidak sholat, pukul. Apakah sudah balik 10 tahun? Belum. Kata penulis, hafizahullah, kata syekh, apakah dia sudah balik? Baki. Belum. Masih tersisa waktu. Dia belum balik. Tetapi dengan 3 tahun disuruh, seharusnya dia sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu. Maka pukul. Qanifidina azakumullah. Dan begitulah mendidik anak. Perlu sesekali ada hukuman. Di sini barakallahu fikum, termasuk bentuk pendidikan adalah dengan dipukul. Tentunya dengan pukulan yang tidak merusak, tidak mencacati, tidak mematahkan tulang. Sekedar agar dia kapok. Qanifidina azakumullah. Dan dikatakan diperintahkan umur 7 tahun. Kenapa? Padahal kewajibannya nanti. Ketika dia sudah balik baru wajib. Bukankah dia belum wajib? Jawabannya sama dengan yang tadi. Pembiasaan. Sejak kecil. Sehingga ketika dia sudah balik sudah terbiasa dengan itu. Ketika diperintah sudah mudah. Baik. Dan juga karena di waktu kecil itu masih mudah dibentuk. Kalau sudah besar, sudah kaku. Sebagaimana sebutkan dalam sebuah syair, innal ghusuna idza 'addaltaha 'tadalat wa la talinu idza ma 'addaltaha al-khashab. Ranting yang masih muda kalau engkau lengkungkan dia melengkung. Tanya sama ahli-ahli bonsai. Kalau masih ranting-ranting muda bisa dibentuk. Tetapi wala talinu idza ma addaltaha al-khashaba. Tetapi kalau sudah menjadi kayu enggak bisa. Enggak bisa lunak, enggak bisa dibentuk. Mau bikin bonsai sudah mengayu, enggak bisa ditekuk patah dia. Sudah enggak bisa. Tetapi ketika dia masih dalam keadaan ghusun, ranting-ranting muda, dia bisa dibentuk. Mau bentuk apa? Mau bentuk yang seperti kena angin puyuh, miring ke kanan semua bisa. Mau melingkar-melingkar bisa. Tetapi ketika sudah menjadi kayu, sudah khasyab, enggak bisa dibentuk. Dipaksa patah. Ini barakallahu fikum. Anak-anak masih muda, masih kecil, masih belia, masih mudah dibentuk. Dia masih putih bersih, masih bisa dibentuk. Maka Nabi menyatakan muru abna'akum wahum abna'u sab'i sinin. Perintah mereka untuk salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka ketika mereka umur 10 tahun. Apa lanjutan hadisnya? Al wahjuruhum fil madaji. Pisahkan tempat tidur. Wa farriqu bainahum fil madaji, kata Nabi. Wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa farriqu bainahum, pisahkan mereka di tempat tidur. Pisahkan antar siapa? Antar perempuan dan laki-laki. Padahal kakak beradik. Padahal saudara kakak beradik. Tapi diajarkan untuk berpisah antar laki dengan perempuan. Pisahkan tempat tidurnya. Kalau bisa pisah kamar bagus. Ini kamar laki-laki atau kamar perempuan. Kalau yang ini masuk sana, masuk sini, ingatkan. Masuk laki-laki masuk ke kamar perempuan. Malu dong. Demikian pula yang perempuan masuk kamar laki-laki, malu dong. Diajarkan untuk memiliki sifat haya, malu. Barakallahu fikum, ini pendidikan. Maka kata para ulama, dididik mereka untuk tidak ikhtilat itu sejak kecil. Bukan masih SD, walaupun berumur SD. Memang belum dewasa, belum berpikir ini cantik. Mungkin belum, walaupun sebagian sudah ada. Yang sudah paham ini cantik, ini ganteng. Tetapi untuk pendidikan, farriquhum fil madhaji'. Umur 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Apalagi bukan kakak adik, bukan saudara. Apalagi di SD-SD umum. Haram. Haram dalam artian orang tuanya. Kenapa haram? Orang tua mencampurkan anaknya dengan orang-orang lain, laki perempuan. Pendidikan yang jelek. Pendidikan yang jelek. Bahkan pergaulan mereka, kalau tidak menjadi kebiasaan bergaul dengan lawan jenis, bisa jadi justru lebih parah dari itu. Bukan pacaran, tapi berubah. Yang laki-laki jadi ke perempuan-perempuanan, atau perempuan menjadi ke laki-lakian. Laki-laki jadi banci, perempuan jadi tomboy. Kenapa? Pergaulan. Cocoknya dengan si fulan yang laki-laki mainnya. Yang ini justru cocoknya sama perempuan. Astagfirullah. Wallah. Sepanjang sejarah saya ngajar, belum pernah sampai melempar botol aqua dan tak siram mukanya kecuali anak itu. Anak yang mengatakan, saya biasa teman-teman saya semua perempuan. Saya siram tuh mukanya dengan air. Saya lempar dengan aqua, dengan air-airnya. Kok bisanya? Diperingatkan, dimarahi, ditegur dengan keras, jawabannya enteng. Udah biasa, itu saya memang teman saya perempuan semua. Berarti memang kebiasaan. Teman-temannya perempuan semua. Jadi boncengan dengan perempuan biasa katanya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada rasa ini, rasa itu tidak ada. Qadibidina azakumullah isyahada. Ini adalah pendidikan yang rusak. Akibat kebiasaan. Maka jangan anggap remeh. Udah lah enggak apa-apa, ini kan masih kecil, di SD dulu lah, dan setelah SD saya akan masukkan ke pondok. Masukkan ke pondok, ketika diajari dengan perkara yang baik, sudah menolak. Oh, dari dulu enggak kayak gitu kok. Dari dulu enggak seperti itu kok. Kata guru saya, kata teman saya, dan saya biasa bergaul dengan mereka, teman-teman saya semua perempuan. Jadi apa? Perasaan saya enggak pernah semarah itu pada santri baru sekali itu. Jangan anggap enteng. Masalah pendidikan. Nanti ketika kamu mati, tidak bisa kamu mengharapkan apapun. Tidak bisa merubah amalanmu. Tidak bisa menambah. Tidak bisa mengganti. Tidak bisa taubat. Tidak bisa. Harapan satu-satunya, kalau anakmu mendoakan. Mau apa lagi? Kalau anakmu mendoakan. Rabbik firli wa li walidayya warhamhuma. Atau anakmu mengamalkan perintahmu sehingga dapat pahala dan kamu juga dapat pahala. Mandala ala khairin kafa'ilih. Karena dia mengerjakan kebaikan tadi disuruh oleh kamu ketika hidup. Maka kamu ikut dapat pahala. Itu harapan dari orang tua. Tapi kalau sudah na'udzubillah kita mati dalam keadaan begini dan begitu. Tiba-tiba anak-anakmu tidak kamu didik. Jangankan mikirkan orang tua. Dia gak bisa beramal soleh. Kalaupun bisa, ternyata hatinya enggan. Enggak mau. Untuk berdoa, enggak mau ibadah, enggak mau. Dia senang dengan hura-hura. Wallah, penyesalan yang tiada akhir. Penyesalan yang tidak pernah berakhir. Abadan abidin, khalidan khalidin. Kekal selama-lamanya. Apa lagi? Keputusan sudah selesai. Amalan inqata. Inqata amalu. Kecuali mereka-mereka yang pernah mendidik anaknya menjadi saleh, maka insyaallah ada harapan. Bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Ya Allah, abi, ummi, ketika dia di surga, memberikan syafaat pada orang tuanya yang ada di neraka. Ketika di dunia sebelum meninggalnya anak tersebut bisa mendoakannya. Maka ikhwan bin a'azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farriqu bainahum fil madhaji'." Pisahkan tempat tidur mereka. Ajarkan untuk mengenali bahwa kamu perempuan, jangan kayak laki-laki. Kamu laki-laki, jangan kayak perempuan. Keadaanmu berbeda. Khilqahmu berbeda. Ciptaanmu berbeda. Kebiasaan perempuan seperti ini, kebiasaan laki-laki seperti itu. Jangan penakut, jangan pengecut. Kamu laki-laki. Jangan mencengeng, kamu adalah laki-laki. Jangan perempuan juga demikian. Dididik agar jangan seperti laki-laki. Kamu ngalah, kamu perempuan. Sehingga mereka terbiasa dengan itu. Demikian pula dalam pendidikan-pendidikan di sekolah. Cari sekolahan yang tidak ikhtilat laki dengan perempuan. Di pondok-pondok pesantren. Atau di madrasah-madrasah. Ahlus sunnah. Atau kalau enggak ada, bikin ta'awun untuk mendidik anak-anak. Udah gini aja. Kita berapa anak ini? 1, 2, 3, 4. Anakmu ada berapa? Anakmu ada berapa? Udah kita kumpulkan saja di rumahnya si Fulan. Nanti saya panggil pengajar, kita bayar. Panggil privat. Bagus. Emang harus ada ini, harus ada itu. Yang penting itu ilmu. Dia bisa membaca, bisa menulis, bisa mengerti tentang perkara yang dibutuhkan untuk dia. Silakan. Mau diajarkan tentang ilmu pengetahuan umum, silakan. Tidak haram. Boleh mau diajarkan IPA, silakan. Mau diajarkan tentang pohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan sebagainya, silakan. Semua yang mubah, pelajari. Tetapi dalam keadaan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Tidak ada ikhtilaf. Campur aduk laki perempuan itu kebiasaan jelek. Tidak ada pelajaran-pelajaran yang menentang Quran dan Sunnah. Tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Selesai. Demikianlah pendidikan ketika beranjak semakin dewasa diberi pengertian. Diajarkan, ya gulam. Inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarimu beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, minta pada Allah. Kalau engkau meminta pertolongan, minta pertolongan pada Allah. Tiba-tiba mati lampu, gelap gulita. Nangis, blik. Jangan nangis. Doa sama Allah. Doa. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan lampunya nyala. Ngomong, usapkan. Oh, ya Allah, nyalakan lampunya Allah. Tiba-tiba nyala. Itu pendidikan yang nempel sampai besar. Sampai besar. Kenapa harus nangis? Itu apa loh? Minta. Alhamdulillah. Fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan pada Allah. Ini semua pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ada dengan kebiasaan salat, maka dia akan tercegah dari kekejian dan kemunkaran. Kenapa kamu berbuat dosa? Kenapa kamu melanggar lagi? Bukankah sebentar lagi kamu salat menghadap Allah? Enggak malu kamu salat menghadap Allah habis berbuat maksiat? Karena dia salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan itu kebiasaan para rasul, para anbiya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai Rasul, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar di atasnya, untuk terus-menerus. Wadhkur fil kitab Isma'il, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Dan ingatlah, sebutlah dalam kitab ini tentang Ismail bahwa dia adalah seorang yang jujur, menepati janji, dan dia adalah seorang rasul, seorang nabi. وكان يأمر أهله بالصلاة, dan dia memerintahkan keluarganya untuk salat. يأمر أهله بالصلاة, dijadikan sebagai pujian. Wa kana ya'mur ahlahu bis-shalah, dan dia menyuruh keluarganya untuk salat. Dan juga zakat. Wa 'inda rabbih ma'tiya. Mardiya, dan dia di sisi Rabb-nya diridhai. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya dengan dicontohkan. Tentunya dengan dicontohkan oleh orang tuanya. Mau ke mana, Bi? Ke masjid, Nak. Tiap hari melihat abinya ke masjid. Apa enggak terdidik anaknya? Terdidik dengan baik. Sebab selalu tiap hari melihat ibunya, memakai mukenah rukuhnya, sholat. Menjadi pendidikan. Tetapi kalau ibunya, bapaknya melalaikan sholat, nyuruh anaknya sholat, sulit untuk diterima oleh anak tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Ta'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau menyuruh manusia untuk salat, engkau sendiri enggak salat. Astagfirullah. Engkau menyuruh anak untuk tidak merokok, kamunya merokok. Engkau menyuruh anak untuk berpakaian baik, kamunya berpakaian enggak baik. Lo ini kan pakaian kerja, walaupun kalau dia dalam keadaan isbal, kalau dia dalam keadaan tidak syar'i, ya enggak boleh. Tidak mendidik anaknya. Kamu menyuruh anaknya untuk tidak berbuat jelek, engkau berbuat jelek. Anak-anak itu akan terdidik dengan jelek. Tidak mendengar ucapanmu, tapi melihat sikapmu. Wassalamu'alaikum taufiq wal hidayah. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, yang bisa mendidik anak-anak. Dan dijadikan keluarga kita adalah keluarga sakinah, yang memiliki anak-anak yang tayyibah, durriyah yang salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Banyak sekali pertanyaannya. Mohon nasihat saat meminang seorang diketahui agamanya baik, seorang salafi, rupawan, cantik atau ganteng, hartanya berkecukupan, tapi orang tuanya memiliki akhlak yang kurang baik atau adab yang jelek atau masih awam, apa nasihat Ustaz? Qul inna a'udzubikumullah, kalau engkau memiliki kemampuan untuk membawa istrimu ke tempat lain yang terpisah dari orang tuanya yang jelek, tidak mengapa, nikahlah dia. Tetapi kalau kamu memperkirakan bahwa engkau ketika nikah nanti belum bisa membawanya karena belum mampu beli rumah, belum mampu ngontrak, maka mungkin akan tinggal di villa mertua indah. Maka hati-hati. Jangan kamu mendidik baik, kemudian pergi, di rumah dididik jelek oleh orang tuanya. Kalau memang kebetulan orang tuanya gak baik. Sehingga, barakallahu fikum, imma kamu nikahi yang memang orang tuanya juga baik, sehingga kamu percaya tinggal di situ. Tapi kalau tidak, kalau kamu ingin menikahi dia dalam keadaan orang tuanya jelek, maka harus bisa menghindarkan. Datang sesekali sekedar silaturahmi kemudian pergi. Itu pun dengan kehati-hatian, dengan waspada. Ngomong apa dia? Istrinya dicek. Ngomong apa tadi? Apa lagi yang disampaikan? Dan sebagainya. Kalau ada yang salah, hapus. Itu salah. Jangan dengarkan. Itu keliru. Jangan diikuti. Bismillah. Ana menghadiri muhadharah ini dengan meninggalkan pekerjaan yang belum waktu pulang. Ana PNS. Apa karena berdosa? Karena ana butuh ilmu. Kerja yang diberi imbalan itu kata para ulama merupakan amanah, termasuk jual beli. Maka kalau engkau sudah diberi bayaran tapi engkau tidak memberikan sesuatu yang harusnya kamu berikan, maka berarti engkau dalam keadaan dianggap curang dalam hal itu. Sehingga harus ada keridhaan dari pimpinan. Pamit misalnya, nanti kerjanya akan saya kerjakan pada waktu yang lain. Dengan istilah lain lembur, atau saya kerjakan di rumah. Supaya bisa menebus kesalahan atau kekurangan tersebut. Sehingga harus minta keridhaannya. Kalau diridhoin tidak apa-apa. Waktu memilih istri dulu, karena ketidaktahuan tentang kriteria yang syar'i, bagaimana sekarang sudah kadung ya. Alhamdulillah. Biasanya yang namanya istri itu selalu mengikuti suami. Sehingga kun salihan. Satakun salihatan. Kun salihah. kun salihan, engkau jadi saleh, niscaya istrimu akan menjadi saleha. Artinya dengan lambat laun, dengan dididik ya. Kenapa demikian? Karena kebiasaan seseorang wanita itu mengikut suaminya, pengen mencari keriduan, setelah keriduan Allah, mencari keriduan suami. Maka ketika kamu menyatakan, aku gak suka kau begini, aku gak suka kau begitu, pasti dia akan berupaya untuk merubah dirinya supaya suaminya suka. Enam. Itu umumnya. Walaupun ada yang sebaliknya. Suaminya yang ingin meridhakan istrinya. Apa maumu sayang? Aku harus berhenti dari dakwah ini? Tayib. Nah, ini yang terbalik. Terbalik. Biasanya wanita yang begitu. Bagaimana supaya dia diridhoi suaminya? Kenapa demikian? Karena sang suami memiliki hak untuk menikah 2, 3, atau 4. Sehingga dia khawatir. Kalau sampai aku tidak membuat keridhoannya, khawatir dia nikah lagi dengan yang baru. Enam. Saya itu mendambakan wanita yang begini, begini, begini. Emang saya kurang apa? Pasti begitu jawabnya. Iya kan? Dia akan berupaya untuk bersikap baik. Sehingga jangan khawatir. Jangan doa kepada Allah SWT. Dan berupaya untuk mendidik istri. Dimulai dari diri kita sendiri. Insya Allah istri akan terbawa. Terkait dengan akan diadakannya daurah di Bantul, kami mohon bimbingannya berkenaan dengan permasalahan safar, di antaranya kriteria dalam memilih amir safar. Bagaimana adab jamaah rombongan safar tersebut terhadap amir yang dipilih, adab-adab safar dan sebagainya. Nah, memilih pemimpin tentunya yang paling pantas jadi pemimpin dipilih dari ilmunya pertama. Yang kedua dari umurnya. Yang ketiga dari memang keadilannya. Kalau dia ada orang yang bijak, dewasa, maka dia pantas jadi pemimpin. Setelah ilmu dan umur. Karena biasanya kedewasaan bersama umur. Lebih tua, lebih pengalaman, biasanya lebih dewasa. Adapun ada perombongan safar, dekat saat pada amirnya. Khususnya pada perkara-perkara yang berkait dengan safar. Nah, ketika ada seorang amir safar, memerintahkan pada anak buahnya, masuk dalam api. Bengong semua. Kenapa? Kalian kata, aku kan amir kalian. Kalian harus taat pada amir. Ketika sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Sungguh kalau kalian masuk dalam api, kau gak akan keluar lagi selama-lamanya. Gak akan keluar lagi selama-lamanya, artinya berlanjut dengan api neraka. Kenapa? Karena taat dalam perkara maksiat. Taat dalam perkara yang batil. Dan si amir tadi, sesungguhnya hanya ngetes saja, pengen tahu apakah mereka taat atau tidak taat. Tetapi itu juga disalahkan. Tidak boleh kemudian memerintahkan semena-mena, apalagi menjadi memerintahkan sesuatu yang gak berkait dengan masalah safarnya. Nah, baju kamu, salin, harus warnanya hitam semua. Ini gak ada kaitannya apa ya? Apa kaitannya dengan safar? Ya kita supaya seragam. Atau batik semua. Nah, adapun adab-adab safar, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus, tapi kalau dijawab satu kitab ini. Nah, yang jelas keluar dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim dan berdoa kepada Allah taala, Allahumma a'udzubika min an adilla au udhal min an azilla au uzal min an akdiba au ukdaba alayya. Meminta pada Allah agar jangan sampai berdusta atau didustakan, jangan sampai menyimpang atau menyimpangkan, jangan sampai sesat atau menyesatkan, jangan sampai tergelincir atau menggelincirkan. Ini doa-doa sebelum safar. Ketika naik kendaraan juga ada doa naik kendaraan. Subhanallah yusakhiruna hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Meminta Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'ada. Naam, ila akhiri. Juga menjaga ketakwaan sepanjang perjalanan. Dan dalam safar, hati-hati. Ucapan-ucapan hendaklah berucap yang baik. Adab dengan adab yang baik. Dan ketika berbicara atau doa dalam safar, dikabulkan. Sehingga jangan sembarangan kamu mendoakan kejelekan. Walaupun ketika marah melihat kendaraan yang lain, yang nyalip gak pakai peraturan, ngawur, dasar semoga binasa, semoga celaka. Kalau dikabulkan, dan ternyata itu temanmu sendiri sama-sama mau ke Bantul, bagaimana? Hati-hati. Dan masih banyak lagi adab safar. Dan diajarkan pula kemudahan-kemudahan dalam safar. Bolehnya menjamak salat, bolehnya mengqasar salat. Nah, yang jelas taat pada pimpinannya dalam safar tersebut. Bagaimana nasihat bagi orang yang meremehkan kemaksiatan atau dosa-dosa yang kecil dengan alasan bahwa dosa kecil itu nanti akan terhapus berguguran ketika dia berwudu? Nah, dosa-dosa kecil memang berguguran ketika berwudu. Dan ketika sholat as-salawatul khamsu wa ramadhan ila ramadhan, salat yang lima waktu ramadhan, jum'ah ila jum'ah, ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun ma bainahunna. Dari salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan apa yang ada di antara keduanya. Tetapi yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar enggak dihapuskan. Termasuk dosa besar adalah merasa tenang berbuat dosa. Hati-hati. Hati-hati. Merasa tenang berbuat dosa kecil itu dosa besar. Dosanya dosa kecil, tapi merasa tenangnya itu dosa besar. Ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la saghirata ma'al istighfar, wa la kabirata ma'al israr. Enggak ada dosa kecil kalau diiringi istighfar. Dan enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Maka semua jadi kecil kalau diiringi istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan israr. Karena gak kecil lagi. Dosa kecil, kalau dilakukan dengan israr, jadi besar. La saghirata ma'al israr. La saghirata ma'al israr. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr. Apa itu israr? Terus menerus dengan tenang. Ah, gampang, nanti juga akan dihapus. Gak ada rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dosa besar itu tiga. Disebutkan dalam kitab Tauhid. Yang pertama syirku billah. Yang kedua, merasa tenang, tidak takut dari azab Allah. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Ini tiga dosa besar. Asyirku billah, al-amnu min makrillah, wal-ya's min rawhillah. Syirik kepada Allah itu besar. Merasa aman dari azab Allah, merasa tenang dari azab Allah, itu dosa besar. Dan yang ketiga, al-ya's, putus asa, min rauhillah, al-qunut min rauhillah. Saat ibu saya terlahir dari keluarga musyrik, sehingga dia tidak bisa, tidak terbiasa, apa ini? Sehingga dia tidak bisa. Oh, sudah terbiasa dengan kemusyrikan karena kebodohannya sampai dia meninggal. Sedangkan akal telah memberitahu kepada kita bahwa percuma. Hah? Sedangkan Allah kecuali akal. Akal berpikir memberitahukan kepada kita bahwa percuma saja kita mendoakan pada orang yang berbuat syirik. Barakallahu fikum. Pertama, ketika masih hidup kita menasehatinya sebisa-bisanya. Ketika sudah meninggal, kalau dia masih sholat, masih puasa, dengan terus berbuat syirik, berarti dia jahil. Dia gak mengerti kalau sholat dengan kesyirikan itu bertentangan. Maka tidak mengapa untuk terus mendoakan. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah karena kebodohannya. Karena dia tidak mengerti. Nah. Afwan, kacamatanya kurang tebal. Afwan Ustaz, istri saya sedang hamil dan insya Allah udah masuk 9 bulan dan terakhir diperiksa disuruh operasi sesar. Kemudian disarankan untuk membuat kartu BPJS. Nah, sedangkan saya sudah tahu bahwa hukum BPJS haram. Mohon solusinya serta doanya. Jazakallah khair. Memang sudah harus, sudah mesti disesar. Karena zaman sekarang ya. Zaman sekarang kita memang betul-betul sedih. Banyak dokter-dokter yang memutuskan keputusan bukan berdasarkan tujuan-tujuan yang memang baik. Ada yang urusannya karena ingin mendapatkan bayaran lebih besar. Sehingga kalau bisa diperbandingkan dulu dengan dokter-dokter yang lain. Kalau bisa normal, alhamdulillah. Kalau ternyata memang semua sepakat bahwa itu perkara-perkara yang bahaya harus disesar, maka hendaklah kaum muslimin, ahli sunnah, ta'awun, bantu-membantu untuk menolong dia, memberikan bayaran. Enam. Assalamualaikum. Apakah memakai tongkat termasuk dari sunnah Rasul? Memakai tongkat kapan? Artinya kalau sholat Jumat memakai tongkat, iya sunnah. Tapi kalau setiap hari memakai tongkat, wallahualam. Kalau membawa senjata, sunnah. Kamu bawa golok di depan atau bawa keris di belakang. Keris belakang ya? Apa keris yang di depan? Al-Muhim. Itu tuh kebiasaan-kebiasaan orang-orang tua kita dulu, itu adalah sunnah. Apakah keris, atau golok di belakang, atau khanjar, atau apa saja. Enak. Tetapi kalau tidak pun tidak mengapa. Enak. Tapi kalau tongkat saya enggak tahu. Bolehkah kita marahi anak umur 2 tahun dengan penglihatan yang tajam? Maksudnya pelototin. Nah, al-muhim. Didik mereka bima ya'rifun. Didik mereka dengan apa yang mereka tahu. Apa yang mereka bisa mengerti. Kalau mereka enggak bisa mengerti, percuma. Bahkan tidak jadi pendidikan. Tapi mungkin jadi sebaliknya. Anak umur 2 tahun kira-kira paham enggak kalau kamu melotot kenapa? Kalau dia bisa paham, kemudian dia yartaji itu menghentikan perbuatan jeleknya, ya bagus. Tidak mengapa. Benar. Tapi sepertinya anak kecil dipelototin takut. Tapi gak tahu sebabnya apa. Takutnya iya. Dia takut. Mungkin nangis malah. Tapi kenapa? Dia gak paham. Kenapa dia dipelototin? Sering kali demikian. Sehingga kalau umur-umur 2 tahun, pegang saja tangannya. Mau ngambil sesuatu yang gak boleh, jangan. Jangan ya anak. Kalimat yang menyebutkan jangan ya anak. Tapi tangan kita bergerak. Diangkat, pindahkan. Atau di stop. Berhentikan. Dan mereka paham ucapan kita. Walaupun gak bisa niru. Atau sudah bisa niru. Itu urusan kedua. Tetapi ucapan kita mereka paham. Tadi sebutkan mencari istri soleha. Bagaimana kalau saya sudah memiliki istri yang ketika mencari tidak sesuai? Ini sudah dijawab tadi ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih bimbingan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan mereka soleha. Amin. Saya baru saja mengikuti manhaj salaf. Saya mau bertanya siapakah Syekh yang apa ini? Dan bagaimana manhaj Syekh kamu? Apa? Syekh apa dia? Syekh kamu? Ya. Syekh Yahya. Syekh kamu ini nih. Iya, Syekh. Siapa? Syekh Ana. Syekh Ana. Yahya dan para pengikutnya. Syekh Ana. Siapakah Syekh Ana? Yahya. Bagaimana mana Syekh Ana? Siapa Syekh Ana itu? Syekh Yahya, Syekh Yahya Al-Hajuri. Adapun Syekh Yahya Al-Hajuri. Hah? Pakai A dia, Syekh Ana. Bahkan Syekh Hanu tulisannya. Khairul Anzaqumullah. Syekh Yahya sudah ditakdir oleh para ulama disebut bahwa dia dhal, dia mudhil, dia sesat dan menyesatkan. Sehingga hendaklah menjauhi Syekh Yahya dan mengikut dan pengikut-pengikutnya. Jauhi mereka. Jangan duduk bersama mereka. Jangan ngaji di tempat mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Kalau datang ke sini usir. Jangan boleh masuk ke masjid kita, ke pondok-pondok kita. Barakallahu fikum. Dan itu ucapan. Ucapan saya Muhammad bin Hadi menyatakan. Kalau datang ke sini sebelum ngomong kamu usir. Supaya jangan ada kalimat yang masuk ke telinga kamu. Benar. Bagaimana cara mengantisipasi agar anak tidak memiliki penyimpangan hubungan sama jenis ketika mondok, jazakumullah khair. Itu adalah butuh pengawasan di rumah pengawasan orang tua, di pondok pengawasan guru-gurunya. Dan itu sudah kita perketat terus. Bahkan ada gejala-gejala saja sudah kita keluarkan. Bukan hanya muridnya, gurunya kita keluarkan. Nah, karena terlalu dekat dengan anak-anak, dibelai, dipeluk, segala macam. Ini bahaya. Nah, harus ekstra ketat dalam pengawasan. Apakah anak yang berusia 8 tahun tidak mau sholat 5 waktu boleh dipukul? Sebaiknya jangan. Tunggu sampai 10 tahun. Dia dibentak paling tidak. Dimarahi. Awas kalau besok gak sholat lagi. Jika seorang mengambil anak, memelihara anak yatim semenjak bayi, apa saja kewajiban-kewajiban Rasulullah SAW? Kalau mengambil anak angkat, anak yatim dan sebagainya semenjak bayi, ya perlakukan sebagaimana anak sendiri, dididik. Tetapi ketika dia sudah dewasa, harus diberitahu siapa orang tuanya. Nah, sebab berkait dengan nasab akan berkait dengan sekian banyak perkara. Berkait dengan pernikahan, berkait dengan waris, berkaitan dengan... Sehingga kalau gak tahu dia nasabnya siapa, jangan-jangan dia nikah sama familinya sendiri. Atau mewarisi bapaknya, padahal itu bapak angkat. Harusnya dia gak mewarisi. Sehingga harus jelas ketika sudah beranjak dewasa. Dengan hikmah, dengan baik. Jangan sampai kemudian terjadi sesuatu yang... sesuatu yang salah paham. Beberapa anak angkat ketika diberitahu marah. Oh, berarti bukan anak abi, segala macam. Kemudian jadi musuh sama orang tua angkatnya. Padahal seharusnya orang tua angkat itu kan paling banyak berjasa dari kecil dipelihara. Sehingga harus dia berbakti pada bapak angkatnya, ibu angkatnya. Nah, tentunya dengan cara yang syar'i. Kalau memang laki-laki kepada ibunya bukan mahram. Ibu angkatnya. Kalau perempuan kepada bapaknya, bukan mahram, tetap harus dijaga, tapi tetap harus dia berbakti sebagai terima kasih dia kepada pemeliharaan orang tuanya. Ini sudah dibahas nih. Kalau membiarkan anak-anaknya melakukan yang kurang baik, tidak berkerudung luar rumah, tidak disiplin bermain dengan anak laki perempuan, bercampur segala macam dengan alasan kalau sudah besar nanti ngerti sendiri. Apakah itu benar? Tidak benar. Sudah saya katakan tadi, pembiasaan harus dari kecil. Dibiasakan dengan yang baik-baik. Jazakumullah khair. Belum selesai, tapi sepertinya sudah cukup. Jazakumullah khairan. Wallahu minkum subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.